إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الفاتحين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita di pekan yang terakhir, pekan yang keempat di bulan Agustus ini. Kita membaca risalah Idhah Al-Mahajjah, penjelasan jalan yang benar bagaimana cara kita untuk beragama. Ini bagaimana dalam kita itu beragama. Kita masuk pada bab bayan annal haqqa wat tariqa wahidun la yata'addad. Bab bahwasanya kebenaran dan jalan kebenaran itu hanya satu. La yata'addad, tidak berbilang. Ini bahwasanya kebenaran itu hanya satu. Kalau tidak benar, ya salah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Dan apalagi setelah kebenaran kecuali kebatilan, kesesatan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subula, janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Yani an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis, melukis, menggaris yang lurus, garis yang lurus. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Beliau setelah itu membuat garis, beberapa garis, banyak garis, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Waqal, dan beliau mengatakan, hadihi subulun, ini adalah berbagai macam jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yadu'u ilaih. Di semua jalan ini, di masing-masing jalan ini ada setan yang menyeru orang untuk melewati jalan tersebut. Thumma qara', kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Farifatan azani Allah wa iyakum. Hadis ini adalah suatu yang perlu jadi untuk kita jadikan salah satu di antara mutu hidup. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menggambarkan, mendekatkan jadi pemahaman para sahabat tentang kebenaran, beliau itu pernah membuat garis lurus rat. Di mana beliau membuat garis? Kau terlalu penting di mana? Ini yang paling ya, di pasir. Mungkin ini hanya gambaran. Rasulullah SAW itu membuat garis yang lurus banget. Kemudian beliau mengatakan, ini loh jalanku yang lurus. Bahwasanya jalan Allah itu pasti lurus, nggak belok kanan, nggak belok kiri, lurus. Kemudian beliau membuat ada garis ke kanan, ada garis ke kiri. Dan bahasanya Rasulullah, bahasanya Abdul Mas'ud tatkala menggambarkan peristiwa itu adalah khutut. Jadi ada beberapa garis kanan, ada beberapa garis yang ke kiri. Ini menunjukkan kepada kita. Lalu beliau mengatakan, ini jalan-jalan yang lain. Semua jalan ini ono setani. Dan setan itu segala makhluk yang membangkang dan keluar dari jalur yang sebenarnya, yang benar. Makanya setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia, ada dari bangsa binatang. Jin ada dari bangsa binatang. Karena setan itu diambil dari syatana. Syatana itu artinya adalah keluar dari jalan yang benar dan perbuatan yang membangkang. Jadi masing-masing jalan ini ono setan ini, entah dari setan jin maupun dari setan manusia. Dan kita enggak mungkin ngomong dari setan binatang. Jadi karena setan binatang enggak bisa ganggu. Jadi dari setan manusia atau setan jin yang mengajak orang ini untuk menuju kepadanya. Ini untuk menuju kepadanya. Maka gambaran dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan bahwasanya jalan yang menyimpang dari kebenaran itu bisa jadi belok kanan, ekstrim kanan. Bisa jadi belok kiri. Belok kanan itulah syubhat. Belok kiri itulah syahwat. Belok kanan itu kan lambang benar. Kiri itu lambang jelek. Gitu ya, lambang salah. Belok kanan tatkala orang itu menyimpang, karepe ngono ben bener, tambah bener. Dia itu di jalan yang lurus. Kemudian belok kanan, kanan itu lambang benar, semangat gitu. Dia itu maunya benar, tapi ternyata malah salah. Itulah yang sering kita namakan sekarang, dinamakan oleh para ulama dengan ahlul bidah. Orang-orang yang tersesat karena kebidaahannya, dia menyangka dia dalam kebenaran, ternyata dalam kesalahan. Ini orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, tapi dia merasa dia benar. Orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, tapi pelakunya merasa mengaku dia di atas kebenaran. Itu jalur-jalur yang kanan, tapi salah. Apa contohnya? Semua orang yang meyakini satu keyakinan dan satu pendapat, satu pemahaman, kan meyakini kalau itu di atas kebenaran. Meyakini kalau itu di atas kebenaran. Sampai pun orang kafir. Jadi, sampai pun orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, mereka kenapa beragama itu? Ya karena yakin kalau agamanya itu benar. Ini gak bener lapo. Wong-wong jadi wong Hindu ku ya bondo. Ibadahnya kan bendino toh. Yunie arpi sholat. Arpi sembahyang kan tuku apa? Tuku apa jenis? Kembang itu loh. Makanya salah satu teman-teman di Bali itu ngomong salah satu kasus sosial yang berat di Bali itu sampah. Nawa sampai kembang itu. Sampai kembang itu tumpuk tiap hari banyak. Jadi mereka sendiri kata teman-teman ya di Bali, mereka itu orang-orang Hindu itu meyakini, yakinnya ini tambah rajin sembahyang ngunu rezeki ini tambah lancar. Ya padha wae. Kalau kita orang itu mendekat kepada Tuhan, maka Allah akan jamin dunianya. Ternyata dalam keyakinan mereka pun semacam itu. Itu orang itu yakin di atas kebenaran padahal salah. Itulah jalur apa? Kanan. Itu kalau di luar Islam. Kalau di dalam Islam pun semacam itu para ikhwatan azaniyallah. Kelompok-kelompok yang dicap oleh para ulama yakni sebagai kelompoknya sesat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebut mereka dengan orang-orang sesat, itu loh pelakunya itu yakin di atas kebenaran. Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Tatkala dia membunuh Ali dan dia ketangkap, maka dia itu menyandungkan bait syair yang intinya perbuatan yang paling diharapkan mendapatkan Firdaus adalah tatkala dia membunuh Ali. Ini perbuatan yang paling diharapkan untuk bisa mendapatkan Firdaus adalah membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu salah, tapi yo yakin kalau dia di atas sebenarnya itu namanya serong kanan. Ini itu namanya ini serong yang ke kanan. Tapi ada jalan-jalan itu yang serong kiri itu makai maling, zino, yang ini, yang unu itu serong kiri, mengikuti hawa nafsu dan secara nurani dia ngaku kalau dia salah, makanya namanya serong kiri. Jalan yang menyimpang dari kebenaran itu adalah jalan syubhat, ini pemikiran yang salah membawa orang itu meyakini kebenaran, meyakini satu kesalahan sebagai satu kebenaran. Dan ada yang serong kiri dan itu adalah syahwat. Itu adalah syahwat yang secara nurani dia salah, tapi dia kalah oleh hawa nafsunya. Orang kalau mau selamat, ikuti jalan satu itu. Kebenaran itu tidak berbilang. Yani famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus. Para hadirin azani Allahu wa iyyakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menggambarkan dengan gambaran yang digamblang dalam hadis di bawah ini. An Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina firqah billah. Sesungguhnya orang-orang bani Israel, mereka itu terpecah menjadi 72 kelompok. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Illa millatun wahida, kecuali satu kelompok. Qalu, mereka mengatakan, wa man hiya ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan, ma ana alaihi washabi, orang yang beragamanya mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Hadis ini para ikhwah memberikan kepada kita dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, ini takdir ilahi yang enggak mungkin yakni ditolak, mesti akan terjadi. Ini takdir ilahi yang mesti akan terjadi, bahwa nanti sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu akan terpecah menjadi banyak golongan. Lengkapnya hadis ini kalau kita yakni bahas secara runut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, kata beliau. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu. Baik. Pertama yang perlu dibahas adalah angka 71, 72, 73. Apakah itu angka paten memang 71, 72, 73 ataukah makna kiasan? Sebagian para ulama mengatakan itu paten. Ya memang 73, ya memang 71, ya memang 72. Sebagian para ulama mengatakan itu angka kiasan, angka gambaran, dan pendapat ini yang bisa saya kuatkan. Jadi angka gambar maksudnya orang-orang Yahudi terpecah menjadi banyak kelompok. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi banyak kelompok, lebih banyak dibandingkan perpecahannya orang-orang Yahudi. Dan kaum muslimin akan terpecah menjadi perpecahan yang lebih banyak daripada perpecahannya Yahudi dan Nasrani. Dari mana kita ambil pemahaman ini? Pertama, dari makna angka 70. Jadi perbahasa itu kan beda toh di negeri kita. Mengungkapkan kata banyak itu seribu satu macam, mengambil langkah seribu, ini hewan kaki seribu, ini. Terus apa mana, nyuwun sewu, itu apalah kita ini, mengambil langkah seribu, bener enggak seribu? Ya enggak tentu, bisa jadi 700, 800, bisa jadi 2000. Mengambil langkah seribu itu melangkah sebanyak mungkin. 1001 macam, banyak macamnya. Itu kan maknanya. Lafaz 1000 itu hanya ungkapan. Ini hanya ungkapan. Lah, dalam bahasa Arab, angka yang mengungkapkan makna banyak itu 70. Yani angka yang digunakan, yang dipilih oleh mereka, yani untuk mengungkapkan yani lafaz banyak itu 70. Kalau ditanya, kenapa kok 70? Ya pertanyaannya, kenapa kok 1000? Kenapa kok 70? Kang 80. Ya pertanyaan saya, kenapa kok 1000 enggak 2000? Ini. Itu kan satu istilah yang sudah diistilahkan dan menyelisih istilah itu jadi malah salah. Yaitu 70. Dan itu banyak. Jadi misalkan yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, meskipun kamu itu memintakan ampunan untuk orang-orang munafik 70 kali, Allah enggak akan ngampuni mereka kok. 70 kali. Jadi, kamu itu memintakan ampunan sebanyak apapun, untuk orang-orang munafik itu Allah enggak akan mengampuni mereka. Munafik akidah. Ya. Itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, fakta lapangan perpecahan umat Islam ini lebih dari 70. Kalau kita hitung perpecahan sejak zaman sahabat, akhir masa sahabat sampai zaman sekarang, perpecahan kaum muslimin itu lebih kalau 70, lebih. Lawang satu kelompok Syiah aja itu terpecah menjadi banyak kelompok. Antara satu Syiah dengan Syiah yang lain itu saling hujat. Ini Syiah Iran, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah dengan Syiah Zaidiyah itu kan saling hujat. Ini saling hujat, saling serang. Ini saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Ini padahal baru-baru Syiah. Ini. Itu belum kalau kita bahas Syiah-Syiah yang sudah hilang tertelan zaman, kayak Syiah Sabaiyah. Orang-orang Syiah Sabaiyah, Rafidhah Sabaiyah. Orang-orang yang mengikuti pendapatnya Abdullah Ibnu Saba Ibnu Salul. Yani Abdullah Ibnu Saba atau Ibnu Salul. Abdullah Ibnu Saba pendiri agama Syiah itu yang sampai berani mengatakan Allah, yani Ali itu Tuhan. Jadi Syiah jenis ini kan wis punah. Makhluk punah wis. Yani raono. Ini Syiah yang ada sekarang itu kan Syiah-Syiah yang ada yani sekarang itu. Ada Syiah-Syiah yang pernah ada di zaman salaf dan sekarang sudah enggak ada. Itu Syiah-Syiah ringan yang diterima hadisnya oleh para ulama. Jadi di beberapa perawi hadis Sahih Bukhari itu ada beberapa orang Syiah, tapi Syiah zaman itu punah ya kelompok Syiah ini. Jadi Syiah-Syiah yang semacam itu. Itu orang-orang Syiah. Ini orang-orang Syiah. Belum kalau kita bicara kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pun beragam, bermacam-macam dan macam-macamnya. Kalau dihitung 70, lebih kalau 70. 150-an aja ada kelompok itu. Ini ada. Lah, berangkat dari dua fakta itu, Anda lebih cenderung untuk mengatakan makna 71, 72, 73 ini bukan angka paten, tapi banyak. Yang kedua, para ikhwatin azanillahu wa'alaikum, tinggal masalah sekarang. Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang Yahudi terpecah menjadi banyak kelompok. Ya, semuanya salah, masuk neraka, kecuali satu. Loh, yang satu itu apa? Yang tetap memegang ajaran Nabi Isa. Enggak menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Di zaman sebelum turunnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena per Nabi itu diutus untuk umat mereka masing-masing. Dan Nabi berikutnya tidak menghapus syariat yang sebelumnya. Tidak menghapus syariat sebelumnya. Kecuali kedatangan Rasulullah SAW. Yani wa ala alihi wa wasallam. Orang Nasrani juga begitu. Makanya orang-orang Nasrani yang memegang teguh ajaran Nabi Isa dan dia meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diutus, maka dia adalah Nasrani yang masuk surga. Ini semacam siapa? Guru-gurunya Salmanul Farisi. Ini guru-gurunya Salmanul Farisi. Salmanul Farisi tatkala masuk Islam kemudian dia mengetahui hakikat bahwasanya orang yang mati kafir, mati yang tidak beragama Islam itu masuk ke dalam neraka, sedih gitu lihat gurunya tuh wong soleh, wong ahli ibadah, wong api. Ini memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka lah masa nih. Beliau bertanya kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nasib guru-gurunya itu. Turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sunya orang-orang yang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sampai pun orang yang enggak jelas agamanya, asalkan mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, yakni maka yakni dia itu tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa khawatir. Dalam artian di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu yakni wa taala. Mereka itu orang-orang Yahudi yang selamat, orang-orang Nasrani yang selamat. Tapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua agama itu dihapus dan semua orang tidak boleh tidak kecuali harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Umat ini pun begitu, umat ini akan terpecah menjadi banyak kelompok yang jauh lebih pecah dibandingkan dengan perpecahannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Baik. Masalah ketiga dari hadis ini, apa sabda, apa makna Rasulullah kulluhum finnar? Kulluhum finnar ya akhwan. Ini ada dua makna. Yang pertama, mereka itu masuk neraka dalam arti amaliyah, perbuatan, keyakinan mereka itu salah. bukan berarti kafir. Jadi bukan berarti kafir. Karena yang nampak dalam hadis ini, mereka itu muslim. Kenapa kok kita katakan mereka itu muslim? Karena Rasulullah mengatakan Yahudi terpecah, Nasrani terpecah. Berarti ini umatku ini muslim. Kaum muslimin itu terpecah. Berarti mereka muslim yang salah. Dan muslim mati Islam tapi salah, dia itu sebagai orang yang salah diancam masuk ke dalam neraka, tapi ujung-ujungnya juga akan masuk ke dalam surga. Jadi tatkala Rasulullah mengatakan kulluhum finnar, ini tidak menjadikan mereka itu kekal dalam neraka. Tidak menjadikan mereka itu kekal dalam neraka. Sebagaimana semua orang muslim yang ahli maksiat. Muslim mati dalam kondisi zina. Muslim mati dalam kondisi nyeni nenggak narkoba. Tapi dia mati muslim. Tidak sampai kafir. Dia adalah orang-orang yang terancam masuk ke dalam neraka. Meskipun ujung-ujungnya juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi lafaz kulluhum finnar itu bukan lafaz mengkafiran. Tapi mereka itu orang muslim yang salah dan terancam masuk ke dalam neraka. Saya menggunakan lafaz terancam. Kenapa? Karena di alam akhirat itu kan ada hisab. Di alam akhirat itu kan ada hisab. Dan hisab itu yang akan menentukan apakah kejelekannya lebih banyak daripada keburukannya, ataukah keburukannya lebih banyak daripada kejelekannya. Gambarannya begini Pak Ikhwatin Azanillahu Yaqum. Bisa jadi ada orang yang dia itu secara amalia dia itu salah. Maksudnya dia itu anggaplah masuk dalam, termasuk di antara salah satu kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Tapi masya Allah orangnya itu rajin ibadah. Ini akidahnya itu sebagian dari sisi akidahnya itu salah. Misalkan mentakwil, misalkan gitu ya. Tapi dia itu orangnya rajin ibadah, dermawan, soleh, ahli puasa, ahli tahajud. Ada gitu. Banyak. Enggak, jangan ngomong ada. Banyak. Yang semacam itu banyak. Bisa jadi ini kesalahan dia di titik itu terkalahkan dengan amal solehnya. Makanya kita menggunakan bahasa terancam. Orang itu terancam masuk ke dalam neraka karena kesalahan di dalam pemahaman dia dalam masalah agama. Jadi dalam masalah agama. Lah, yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dan masuk ke dalam surga itu ini ma'ana alihi washabi, orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabat. Mereka lah yang disilahkan oleh para ulama dengan ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah, wa ashabi, dan orang-orang yang mengikuti jamaah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan kelompok gono, ini registrasi, gak ada uang masuk, ini gak ada pendaftaran. Bukan berarti ini wes ikut ta'alimun langsung. Jadi ya wis teman sunnah langsung otomatis. Karena itulah ini KTP lah bisa. Karena ini itu kita lakukan sekarang ini adalah usaha untuk menjadi ahlu sunnah yang sejati. Salah satu yang terusaha kita belajar. Setelah belajar mengamalkan. Mengamalkan butuh dengan keikhlasan. Butuh dengan keikhlasan. Kita itu para ikhwatin azanillah, beberapa kali anak nyanyi sampaikan di majelis-majelis kita. Kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita dan menetapkan kita menjadi orang-orang yang Allah pilih. Di antara semua manusia di muka bumi ini alhamdulillah Allah menakdirkan kita, memilih kita menjadi hamba-hambanya yang beriman. Kita tidak termasuk orang-orang yang kafir. Jalannya apa terserahlah Allah. Bisa jadi karena jalur orang tua kita muslim, kita melo-melo muslim. Bisa jadi karena kita yakni misalkan di lingkungan orang muslim asalnya, meskipun orang tuanya kafir, kita milah-milah menjadi muslim. Jalaran itu banyak, tapi yang penting kan Allah memilih kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi muslim, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita syukur kita yang berikutnya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang muslim yang greget beragama. Maksudnya itu kepingin untuk menjalankan agamanya. Ini untuk berusaha menjadi orang yang soleh. Enggak semua orang muslim semacam itu loh. Enggak semua orang muslim semacam itu. Ada yang muslim tapi cuek dengan yani itu. Lah, di antara orang muslim yang greget beragama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuntunkan kita gregetnya itu di atas ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ono wong sing muslim greget tapi yo yani salah jalan. Greget tapi yo yani salah jalan. Antum jangan menyangka orang-orang yang yani teman saudara-saudara kita yang sedikit menyimpang jalan itu kemudian mereka enggak ikhlas. Mereka ikhlas greget gitu. Tapi mereka salah jalan. Tatkala Allah menunjukkan kepada kita ini lo sunnah, ini lo bid'ah, maka kita dijadikan oleh orang Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang rajin dalam menuntut ilmu, dan itu satu kenikmatan sendiri. Sampai sini belum cukup. Ilmu itu enggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu ilmu jika diamalkan. Lah ini yang enggak bisa untuk yakni dideteksi oleh siapapun, tergantung kita masing-masing. Ini ilmu itu sekedar kita ilmui atau kemudian kita amalkan, itu yang masing-masing di antara kita yang mengetahui, terutama amal-amal yang tertutup. Ini amal-amal yang tertutup, yang mana jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah kita mengamalkan, baru kemudian kita melaksanakan. Semakin kita sempurna di langkah-langkah itu, semakin kita tuh dekat dengan gelar, dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dengan sebutan Ahlus Sunnah yani wal Jamaah. Karena tatkala Rasulullah SAW menyebutkan ma ana alaihi washabi, ini sifat, bukan personal. Bukan fulan begitu, tapi ini sifat. Siapapun orang yang semakin dekat dengan ajarannya Rasulullah SAW dan semakin dekat dengan ajarannya para sahabat, maka dialah orang yang insya Allah selamatkan dirinya dari api neraka. Hadis ini para ikhwatin azani Allah wa iyyakum juga menunjukkan kepada kita, juga menunjukkan kepada yakni kepada kita bahwa jalan kebenaran itu satu di antara 72 jalan yang salah, di antara 72 yakni jalan yang salah tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu yakni wa taala, tapi perlu untuk saya tegaskan satu masalah. Apakah semua yang menyelisihi kita mesti salah? Tidak. Itu pentingnya kejelian di dalam belajar, keseriusan dalam kita belajar. Karena perselisihan terjadi di kalangan kaum muslimin, perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu ada yang perselisihan itu antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah dalam masalah-masalah prinsip. Contoh, Al-Quran itu kalamullah ataukah makhluk, itu kan perbedaan antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah dalam masalah prinsip. Aisyah itu wanita suci atau wanita pezina. Al-Quran itu nyani sempurna terjaga ataukah sudah terkotori oleh tangan manusia. Itu kan masalah-masalah prinsip. Jadi masalah-masalah yang sangat prinsip. Perselisihan masalah ini jelas. Kita mampu memetakan ini yang ahlu sunnah dan ini yang ahlu bid'ah. Lah, tapi untuk perselisihan-perselisihan yang itu adalah bersifat ijtihadiyah, maka jangan sampai kita memetakan orang dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang muncul di kalangan para ulama menjadi sunnah dan bid'ah. Dalam masalah itu adalah masalah yang kita itu bisa memilih sebagai kebenaran yang kita yakini tanpa harus menyalahkan orang lain. Jadi itu jadi satu yang harus difahami ya Hon. Jadi ada masalah-masalah itu yang wajib disikapi dengan tegas, ada masalah-masalah itu yang wajib ditoleransi. Jadi wajib ditoleransi dalam artian ini yang saya yakini kebenaran, kalau dengan meyakini kebenaran yang lain silahkan diamalkan dan gak ada masalah. Rata-rata masalah ini adalah masalah-masalah amaliyah dan fikih. Rata-rata. Ada sih beberapa masalah akidah. Jadi rata-rata masalah itu adalah masalah yang berkaitan dengan amaliyah dan fikih, yang mana jadi tidak bisa perselisihan dalam masalah itu kemudian mengeluarkan orang dari kancah atau dari lingkup. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang ma'ana alaihi wa ashabi. Karena masing-masing berusaha yaitu untuk menetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tep. Qala Muhammad ibnul Aslam, berkata Muhammad ibnul Aslam yang beliau dikelari dengan As-Sawatul A'lam. Ba'dama dzakara hadainil haditsain, setelah beliau menyebutkan dua hadis ini. Faraja al-haditsu ila wahid, kembalinya hadis ini kepada satu. Wasabil alladhi qala fi hadis ibn Mas'ud, jalan yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Walladhi qala, yang dikatakan oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku adalah fadinullah fi sabilin wahid, agama Allah di satu jalan. Fakullu amalin a'maluhu, semua amal yang saya amalkan, a'riduhu ala hadhinil hadithin, saya paparkan, saya cocokkan dengan kedua hadis ini. Fama wafaqahuma amiltuh, yang sesuai saya amalkan. Wama khalafahuma taraktuh, yang enggak sesuai maka saya tinggalkan. Walau anna ahlal ilmi fa'alu lakanu ala atharin nabi, seandainya para ulama mengamalkan, niscaya mereka itu akan sesuai dengan petunjuknya, atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Mutarrif Ibnu Sikhir, law kanat hadhihi al-ahwa, seandainya yani perpecahan hawa nafsu itu, kulluha hawan wahid, dan semuanya itu cuma satu, laqala al-qail, niscaya orang-orang akan mengatakan al-haqqu fi, itu yang benar. Tapi tatkala kemudian bercerai-berai, tasya'abat wa ikhtalafat, bercerai-berai dan berpisah bermacam-macam, urifa kullu arafa kullu dhi aqlin, semua orang yang punya akal itu akan mengetahui annal haqqa la yatafarraq, kebenaran itu enggak akan terpecah belah. Jadi itu para ikhwatin azanillahu yani wa iyyakum. Kita lihat sekarang titik permasalahan. Kalau titiknya itu jelas-jelas menyelisihi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, jelas sekali kan itu masalah prinsip, maka jangan katakan semuanya benar. Kan enggak mungkin mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu firman Allah, iya benar. Al-Qur'an itu makhluk, yani benar. Piye toh? Yani Al-Qur'an itu suci, terjaga, benar. Al-Qur'an itu wis dirubah-rubah oleh manusia, benar juga. Terus piye? Yani Aisyah itu wanita suci, benar, benar. Aisyah itu berzina, benar juga. Lho piye toh? Yani ada masalah itu yang harus dipertegas. Inilah kebenaran, itulah kesalahan. Dan harus berani mengatakan itu. Tapi jangan masalah-masalah petegas semacam itu dibawa kepada masalah-masalah yang ijtihadiyah. Terjadi perselisihan dan dalilnya sangat memungkinkan ini, sangat memungkinkan. Jadi sangat mungkin dibawa ke sini, sangat mungkin dibawa ke situ. Dan itu butuh kearifan tatkala kita menyikapinya. Intinya, jika perselisihan itu ada di tubuh ulama Ahlussunnah, sikapilah dengan landai dan datar. Sebagaimana para ulama kita juga menyikapinya dengan landai dan datar. Tapi jika para ulama sendiri tegas dalam menyikapi itu, ini kebenaran, itu kebatilan, kita mengikuti langkah mereka. Jangan kita itu mensikapi dengan sikap yang lain. Para ulamanya longgar, kita sendiri ini kewenceng. Masalah-masalah yang itu sebenarnya ringan di kalangan mereka. Wallahu a'lam. Nah, kita lihat satu bab, al-haqqu laisa bil kathrah. Standar kebenaran itu bukan mengikuti akeh, bukan banyaknya pengikut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudhilluka an sabilillah, niscaya mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa qala ta'ala, inna Ibrahim kana ummah, Ibrahim itu satu umat tersendiri, satu panutan, qanitan, yang patuh lillahi, untuk Allah, hanifan, yang agamanya lurus, walam yakumin al musyrikin, dan beliau itu bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Wa an ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala uridat alayya al umam, pernah umat itu ditampakkan kepadaku. Maksudnya apa yang nanti akan terjadi di padang mahsyar itu sudah ditampakkan kepadaku. Uridat itu digambarkan. Kejadiannya belum, tapi ditampakkan bahwasanya nanti di padang mahsyar akan ada kejadian semacam itu. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt. Saya melihat ada seorang nabi itu datang, pengikutnya cuma beberapa gelintir orang. Rohtun itu angka 3-9. Ruhayt berarti yo tingkat 3 yo 4. Ruhayt itu kan apa ya? Tashir kalau dalam bahasa nahwu. Jadi rohtun, ar-rohtu itu angka dari 3 sampai 9. Itu rohat. Jadi angka kecil. Lah kalau ruhait ya berarti enggak 9 karo 8, tapi 3 karo 4. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, ada malah nabi itu selama dakwah, selama urip itu pengikutnya mek 1 atau 2. Bahkan ada wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, teko dhewean, datang sendirian enggak punya pengikut blas, selama dakwah enggak punya pengikut. Kemudian kata Rasulullah SAW, saat itu saya melihat ada seorang nabi dari jauh datang, pengikutnya itu besar banyak. Saya tanya sama Jibril, itu umatku ya? Bukan, itu umatnya Nabi Musa. Itu umatnya Musa. Lihatlah kamu di pojok yang lain. Ternyata ada umat yang jauh lebih besar. Itu umatmu. Minhum, di antara mereka ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian tatkala Rasulullah ngomong semacam itu, Ukasah langsung nyelat. Ukasah ibnu Mihsan beliau mengatakan, ya Rasulullah, udzallaha nakuna minhum, jadi tolong jenengan doakan saya kepada Allah supaya aku termasuk di antara 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, kamu ya termasuk di antara mereka, jadi kamu termasuk di antara mereka. Ada satu orang lagi nyeletuk, ya Rasulullah, kulo juga ya Rasulullah. Jadi, saya juga doakan ya Rasulullah. Rasulullah SAW melihat orang itu, kemudian beliau mengatakan, sabaqa kabiha wa Ukasah, sampean gedisian Ukasah, sampean gedisian kedahuluan sama Ukasah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Rasulullah lihat orang itu gak layak untuk mendapatkan jadi apa, kedudukan setinggi itu. Kemungkinan kedua, Rasulullah menutup pintu ben gak beruntun. Lah engko ben orang ngomong kula ya Rasulullah lah gak barbar. Jadi ditutup oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, sampean kedahuluan Ukasah. Yang ini saya katakan para hadirin, dakwah para nabi itu pasti benar, kepastian yang sangat pasti. Nabi itu di atas kebenaran. Ini gak kebenaran gak ada di nabi. Jadi para nabi itu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW, nabi itu banyak. 25 rasul yang kita kenal namanya itu yang Allah ceritakan. Dalam surat Al-Kahfi Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Di antara mereka ada yang kami ceritakan sejarah hidupnya, di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan sejarah hidupnya. Angka 25 itu enggak ada dalilnya. Itu cuma istiqra. Istiqra itu apa ya? Penelitian. Dibaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas, pen ono jenengi nabi ditulis. Akhirnya selawi. Ya, akhirnya 25. Ini tidak ada beda dengan Asmaul Husna 99, itu kan nas. Innalillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Allah itu memiliki 199 nama. 100 kurang 1 piro? 99. Nah, itu kan angkanya jelas. Kalau angka 25 itu angka apa? Angka penelaahan. Ini angka menelaah. Bahwasanya beliau itu begini dan begitu. Lah, yang enggak Allah ceritakan, berarti banyak. Wong Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada satu pun umat kecuali di situ ada pemberi peringatan. Ini di situ ada pemberi peringatan. Jangan-jangan biar Indonesia ya Rasul, tapi embu. Ini, jangan-jangan ini. Oh, namanya juga jangan-jangan. Oh, Rasulullah SAW itu kan hidup tatkala itu negeri Indonesia kan sudah banyak orang, sudah ada kerajaan, sudah ada manusia dan macam-macamnya. Tapi yang penting macam itu. Dan dalam Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, jumlah Nabi itu 315. Jumlah Rasul 315. Jumlah Nabi ribuan, 15 ribu atau berapa, banyak. Iya, banyak. Semua orang itu, semua Nabi dan Rasul itu yakin pasti di atas kebenaran. Tatkala mereka berdakwah kepada kaumnya, pasti di atas kebenaran. Tapi ternyata ono Nabi itu yang mengikuti mek telu. Sampai wafat itu yang ikut beliau itu cuma 3. Ada Nabi itu yang pengikuti cuma 1, cuma 2. Bahkan yang paling parah itu ada Nabi itu selama dakwah itu enggak punya pengikut sampai meninggal dunia. Ya, sampai meninggal, jadi ya, sampai meninggal dunia. Padahal mereka itu pasti di atas kebenaran. Kebenaran dan keberhasilan patokannya bukan standar pengikut. Nabi, kalau memang patokan kebenaran itu adalah standar pengikut, orang yang paling gagal itu Nabi Nuh. Kenapa? Lapi ye, 950 tahun usia dakwah, cuma dapat 80 orang. Cuma dapat 80 orang pengikut, putra dan putri, laki-laki dan perempuan. Wis kuno nyeni istrine kafir pisan. Anake kafir pisan. Mune padahal usia dakwahnya 950 tahun. Jadi seandainya 10 tahun oleh 1 itu kan 95 pengikuti. Ya berarti 15 tahun pisan. Oleh 1, 15 tahun oleh 1, 15 tahun oleh 1 itu. Tapi dengan kegagalan tanda kutip itu, Allah Subhanahu wa taala malah mengangkat derajat Nabi Nuh pada jajaran nabi yang paling tinggi. Apa itu? Ulul azmi minar rusul. Ini ulul azmi ini minar rusul. Jadi standar kebenaran itu bukan banyaknya pengikut. Standar kebenaran itu sesuai dan tidak yang diajarkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya para ikhwan nasani Allah wa yakum, tatkala kita itu jadi pendakwah ustaz atau jadi panitia majelis taklim gitu ya. Maka banyaknya yang ikut pengajian itu jangan jadikan standar berhasil dan tidaknya dakwahnya ustaz. Jadi kadang-kadang panitia majelis taklim menunggu nih ustadz, pengikutnya sing tekam nih cuci lorun ganti ustadz. Kurang ajar tuh orang-orang itu. Anak gak ngomongi anak ya. Jadi anak gak ngomongi anak. Jadi anak tanya pada bapak anak Satita, ustadz, kok gak taklim lagi? Biasanya hari-hari kok taklim? Terus gak teruskan ustadz, mau ke jamaah cuma dikit. Kurang ajar tuh panitia majelis taklim. Masih bayar pes ya. Ini. Kenapa? Karena standar keberhasilan itu bukan itu. Wallahi barakhawitun azani Allah wa iyyakum. Wallahi Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seandainya enggak punya murid kecuali Syekh Utsaimin, tok cukuplah itu sebagai keberhasilan. Seandainya. Ini seandainya. Antum melihat, jangan lihat coba di YouTube-YouTube yang ada itu, para masyayikh besar sing ikut pengajian biro. Ini negeri ini ulama itu kan gak jadi seru. Ini gak jadi seru, yo koyo kini ustadz biasa. Ini di negeri kita itu mereka itu para ulama, tapi di negeri mereka sendiri yo koyo pengajian biasa. Syekh Bin Baz itu punya pengajian setiap Ba'da Asar, Riyadhus Shalihin. Peserta itu antara 10 sampai 15 orang. Yuk lumayan ini. Beliau itu setiap Ba'da Asar itu punya jadwal Riyadhus Shalihin. Pengajian setiap Ba'da Asar setengah jam. Ya kayak Maghrib dan Isya itu setengah jam. Yang hadir itu 10 sampai 15 orang. Iku wis akeh. Ini itu tuh wis akeh. Ngono kadang-kadang itu. Ini. Temen kalau ke Masjidil Haram, ada masyayikh itu yang hadir, masya Allah, banyak kan, kayak Syabdul Muhsin Labat. Tapi kalau jalan-jalan Ba'da Maghrib di Masjid Nabawi, terus ada pengajian yang banyak, itu mesti Syabdul Muhsin Labat. Tapi masyayikh yang lain, sehingga dirumpi roh, telu, mapat, wong limo, sebelah itu. ngono ono sing nongkrong pengajian opo ora mbok ngerti jelasin pinggir telok ngono maksudnya yang ikut ke pengajian itu kan berarti nggawa kitab yang megang kitab itu paling beberapa orang kadang-kadang itu ini yang megang kitab padahal mereka itu anda pernah hadir majelis Syekh Abu Bakar Jabir Jazair penulis Aisyarut Tafasir ini mana sih majelisnya beliau itu cari tunjukkan teman-teman ini sana Ustaz di pintu sana dekat pintu sana di tiang nomor ini cari ketemu ada kali orang 8 lebih orang di kitab masih gede-gede Ustaz 8 yang lainnya itu jamaah umum sing timbang nganggur nongkrong di situ dan tapi yang megang kitab itu cuma berapa orang ini megang kitab itu ya cuma berapa ya berapa orang dan begitu ini dan semacam itu. Jadi standar kebenaran itu yang disampaikan adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Adapun yang hadir ini itu macam-macam, ada yang ini, ada yang itu, ada ini yang lainnya. Karena pernah dikirimi video salah satu ikhwah, Syekh Abdul Karim Khudair atau siapa salah satu anggota Lajnah Da'imah. Salah satu anggota Lajnah Da'imah kibarul ulama di Saudi, masuk dalam jajaran ulama besar di Saudi. Itu beliau ngajar. Yaitu yang dengar itu cuma 2 orang. Astagfirullah. Jadi ini yang dengar cuma 2 orang. Yang satu baca, yang satu nyemak, beliau jelaskan. Beliau jelaskan. Jadi, ya semacam itulah. Jadi semacam itu. Jadi banyaknya itu bukan standar. Karena ini karena jadi apa ya? Jadi majelis ta'lim itu ini majelis ta'lim itu yang hadir itu kan macam-macam tuh. Ada yang karena pingin lucu nih. Ada yang karena seru. Ada yang karena ini, ada yang itu dan tidak semua ulama diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu. Ini untuk mampu untuk itu. Ada orang-orang tuh yang kayak Syaikhul Utsaimin masyaallah menerangkan apa-apa itu runut ngono. Bisa dicatat, bisa dirangkum, bisa dijadikan kitab. Ini makanya kan kitab pertama Syaikhul Utsaimin itu rata-rata hasil ceramah. Ini ada orang-orang itu, para ulama itu yang nerangno sesuatu, gak jelas ujung, gak jelas pangkali. Bulat rakar-karuan. Jadi kata sebagian teman-teman kakek ilmu itu, malah kasih nerangno. Jadi bulat rakar-karuan. Salah satu di antara mereka kalau anda sebut nama Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid seorang alim yang sangat kuat ilmunya itu. Kalau nerangkan ceramahnya itu pengen dulu. Lebih yang bulat, jadi kono ujung, kono pangkali. Dan ini beda antara satu alim dengan alim yang lain. Ada singa panggung ini yang sangat kuat di dalam menyampaikan ini sesuatu dan macam-macamnya. Kemampuan orang itu beda-beda. Diberikan oleh Allah kemampuan itu berbeda-beda. Maka yang dijadikan standar itu bukan banyak. Oh, Nabi aja ada yang pengikutnya cuma berapa? Ini satu orang. Nabi aja pengikutnya hanya satu orang, 2 orang. Qala Amr ibn Maimun, salah satu ulama zaman tabi'in. Kilali, beliau mengatakan kilali Abdullah bin Mas'ud, dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wa kaifa lana bil jama'ah, bagaimana kita itu bisa menjadi jama'ah? Ini. Faqala li, maka beliau mengatakan, ya Amr ibn Maimun, inna jumhurul jama'ah hiya allati tufariqul jama'ah. Kebanyakan banyaknya orang itu malah kadang-kadang yang memisahkan diri dengan jama'ah. Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallah wa in kunta wahdak. Memegang teguh jama'ah kaum muslimin itu adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah meskipun kamu itu sendirian. Standarnya itu adalah kebenaran sesuai dengan ketaatan kepada Allah meskipun sendirian. Qala Ishaq, berkata Ishaq, Ishaq ibn Yani Rahawai, law sa'altul juhala, seandainya aku bertanya kepada orang-orang yang bodoh, manis sawadul alam, siapa itu kelompok yang paling banyak sawadul alam? Kalau mereka akan mengatakan jamaatun nas, ya orang-orang yang ngumpul-ngumpul banyak itu. wala ya'lamun, dan mereka itu enggak pernah tahu bahwa annal jama'ata, jama'ah itu alimun mutamassikun bi atharin nabi, seorang alim yang memegang teguh ajarannya Rasulullah, wa tariqihi, dan jalannya Rasulullah, wa man kana ma'ahu, barang siapa yang bersamanya, wa tabi'ahu, dan mengikutinya, fahuwal jama'ah, dia itu adalah jama'ah. Faman khalafahu, barang siapa yang menyelisihinya, fihi, dalam masalah itu, tarakal jama'ah, maka dia meninggalkan jama'ah. Kenapa beliau menyebut sawatul azam dan jama'ah di sini? Karena dalam riwayat yang lain dari hadis perpecahan umat tadi, tatkala beliau ditanya, siapa yang satu kelompok itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-jama'ah. Dalam sebagian riwayat yang lain, siapa yang satu kelompok itu ya Rasulullah? Sawatul azam. Sawatul azam itu kelompok yang paling banyak. Mana dari sawatul azam? Itu adalah kelompok yang paling banyak saat Rasulullah ngomong hadis itu. Kapan? Di zaman? Ya ini para sahabat. Di zaman para sahabat kan iso ono nyeleneh toh. Ada. Di zaman sahabat wong nyeleneh kuwi sono. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ada orang yang akan menjadi cikal bakal khawarij, itu kan kejadian zaman sahabat. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bagi apa? Bagi harta rampasan perang Hunain. Rasulullah itu ngasih sama tokoh-tokoh Quraisy yang bersama Islam itu banyak. Ada yang dikasih ini kambing 2 lembah, ada yang dikasih unta 200 ekor, ada yang dikasih ini, ada yang dikasih itu. Jadi bahkan Hakim Ibnu Hisam yang baru sama Islam, setelah selesai perang itu Rasulullah ngasih dia itu 100 ekor unta. Mungkin jalur nih, ada lagi tuh Rasulullah dikasih lagi 200 lagi jadi 200. Jadi ini 100 ekor unta itu, ini 1 ekor unta 30 juta. Kan berarti 6 miliar. Yo. Ya. Perang Mesdino mulai-mulai gua 6 miliar. Bener. Perang Hunain kan cuma sehari. Jadi perjalanan PP ya 1 bulan lah. Mulai yo. Jadi dapat semacam itu. Di satu sisi Rasulullah SAW enggak ngekai belas kepada para sahabat-sahabat lamanya. Enggak muhajirin, enggak ansor. Belas kudu dikai. Spesial pun enggak dikasih. Sahabat-sahabat muhajirin yang sama-sama orang Makkah serapopo lah, bolo dewe. Jadi mereka itu roto gak ada masalah. Yang roto rapate seneng itu kan orang-orang ansor. Jadi ada orang-orang ansor. Tapi mereka kan orang yang imannya kuat, mampu meredam perasaan, dan mereka yakin Rasulullah di atas kebenaran. Tapi ada orang yang komentari kawasar. Dia langsung mengatakan pembagian ini bukan dalam rangka taat kepada Allah. Langsung. Jadi pembagian ini tidak adil. Tidak untuk mengharapkan wajahnya Allah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada orang komentar semacam itu, maka beliau mengatakan, "Man ya'dil illam akunna adil." Siapa lagi orang yang mampu berbuat adil kalau aku tidak bisa adil? Ini maka beliau mengatakan, "Rahimallahu akhi Musa." Semoga Allah merahmati saudaraku Musa alaihissalatu wassalam. Yani udhiya fasabar. Dulu dia disakiti, ternyata tetap sabar. Nabi Musa kan sering tadi disakiti sama kaumnya, dasar orang Bani Israel. Yani semacam itu. Dia dulu banyak disakiti dan dia itu bersabar. Kemudian beliau mengatakan, saya khruju min dhi'iha terujul, akan keluar dari yani gaya berpikir orang semacam ini. Kaum orang-orang nanti akan keluar. Nanti qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kalian wahai para sahabatku akan melihat suatu ketika nanti keluar dari gaya berpikir orang-orang semacam ini. Ini kaum yang kalian kalau melihat salat mereka kalian malu dibandingkan dengan salat kalian. Kalau melihat puasa mereka kalian malu dibandingkan dengan puasa kalian. Walakin yakhruju minad din kama yakhruju sahm minar ramiyah. Orang semacam itu akan keluar dari agama kayak keluarnya anak panah dari busurnya, lepasnya anak panah dari yakni busurnya. Jadi orang-orang semacam itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau itu menyebut apa? Kelompok yang selamat itu as-sawadul a'lam. Kebanyakan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan roto-roto secara umum 99% para sahabat itu kan benar. Sing roto ora bener ya sing ngunu-ngunuku. Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu di pada masa itu sedikit terkecoh dalam tanda kutip. Ngono toh? sedikit terkecoh dalam tanda kutip. Yo bener apa enggak istilahku? Rotok kasar men. Tapi ora apa-apa. Ini nanti diistilahkan, diluruskan. Jadi istilahnya. Tatkala beliau di Haud, di telaga beliau, di telaga Mahsyar, bukan di telaga Kautsar. Kautsar itu di mana? Di Firdaus. Dari telaga Kautsar itulah mengalir air ke telaga-telaga yang ada di padang Mahsyar. Lah telaga yang paling gede itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gayungnya itu kayak bintang di lautan. Jadi kayak bintang di lautan, kayak bintang di langit. Tatkala mereka para kaum muslimin umatnya Rasulullah itu pengen maju untuk minum, karena siapapun yang berhasil minum maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ternyata ada orang-orang yang Rasulullah kenal. Kenal beliau, orang-orang itu Rasulullah kenal. Tapi mereka itu pada waktu mendekat diusir oleh para malaikat. Gak boleh masuk. Jadi gak boleh mendekat. Diusir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Rab ashabi, ashabi wahib. Ya Allah, mereka itu sahabatku ya Rasulullah. Jadi, ya Allah, mereka itu sahabatku, kok diusir? Gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu itu gak tahu wahai Muhammad, apa yang mereka lakukan setelah sepeninggal. Sepeninggal kamu. Jadi, maka Rasulullah SAW mengatakan, suhkan suhkan liman ghayyara ba'di. Celakalah, celakalah orang-orang yang merubah agama setelah aku meninggal. Jadi, dunia. Lah, orang para sahabat yang ngunukuku. Jadi, yang begitu itu ada. Tapi kecil. Makanya, kelompok yang selamat itu dikatakan Rasulullah sebagai as-sawatul a'zam. Lah, as-sawatul a'zam di zaman sahabat ini, zaman saya kan jadi didik. Makanya Rasulullah tetap menamakan itu dengan as-sawatul a'zam. Orang-orang yang mengikuti kebanyakan hidupnya para sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, ini dan yang lain-lain. Mereka lah, siapapun yang mengikuti mereka, mereka lah sawat Allah. Ini sawatul a'zam. Nah, mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ishaq bin Rahowai ini boleh mengatakan jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh kepada ajarannya Rasulullah yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Balikkan kepada ikhwah dan azan ya Allah. Nasihat anak. Jadi pertama ini kita syukuri nikmat iman, nikmat sunnah dan nikmat ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang kedua. Pegang teguh ilmu yang menuntun kita kepada kebenaran. Dalam arti ilmu yang disampaikan itu sandarannya jelas. Sandarannya adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan itu adalah yang diajarkan turun-temurun dari zaman para sahabat sampai zaman kita sekarang ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadi membimbing kita jadi untuk tidak keluar dari jalan jadi kebenaran. Terutama jadi di akhir zaman, terutama di akhir zaman. Dan jangan coba-coba. Agama ini bukan untuk uji coba. Ini jajan ku enak rapopo uji coba. Kak Arab yo sesuk katukun nih. Ajaran agama itu enggak bisa uji coba-coba. Kata Rasulullah SAW memberikan gambaran, gambaran syubhat, gambaran coba-coba. Beliau mengatakan permisalan yang saya bawa ini adalah permisalan jalan yang lempeng, jalan yang lurus, dalam sahihain. Dalam sahihain, gitu ya. Di ujung jalan, di ujung jalan, di pokok jalan, di awal jalan itu namanya di pintu jalan. Itu ada yang menyeru untuk memanggil, masuk sini, masuk sini, masuk sini, ini jalan keselamatan, gitu ya. Orang-orang yang di luar itu pada dipanggili. Orang yang di luar itu orang-orang yang belum masuk Islam. Dipanggil sini loh, ini loh jalan keselamatan. Mereka mungkin masuk ke dalamnya. Jalan itu kata Rasulullah SAW ada dinding, dinding yang menutup jalan itu kanan dan kiri. Ada dinding kanan, ada dinding kiri. Jadi yang masuk di jalan itu nggak melihat kemana-mana. Pokoknya dinding itu tertutup. Tapi dinding itu bolong, bolong-bolong. Ono kusen-kusennya itu loh, ono pintu-pintu nih. Pintu-pintunya itu semuanya tertutup oleh korden. Ini. Pintu-pintu, gitu ya. Jadi ini jalan lurus, rempang, di sini itu ada tembok tinggi. Di tembok ini bukannya buntu, tapi ada bolong-bolongan. Ada pintu, pintu-pintu, kusen-kusen gitu lah. Setiap kusen-kusen itu ada tirai, kordennya. Ada kordennya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah buka korden itu. Siapapun yang coba-coba nginceng ngono, dia akan masuk. Dan kalau masuk, gak bisa keluar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah syubhat. Jadi, jalan-jalan itulah ini syubhat. Jangan coba-coba dalam, ya sekarang-karang coba melok pengajian si aha. Jadi, sambil melebu, bener juga. Gak semetu. Ini. Sesuk meneh. Pengajian kok ini terus coba-coba ngono ya. Ke sana. Gak semetu. Agama itu bukan untuk dijadikan uji coba. Ini agama itu bukan untuk dijadikan uji coba. Agama itu kebenaran. Pokok hidup kita itu dalam yakni beragama. Pokok hidup kita itu di dalam kita beragama. Kalau ini sampai lepas, maka itu yang mengkhawatirkan. Adapun ya Huan, kalau mereka itu adalah dalam ruang lingkup orang-orang yang yakni di atas kebenaran, maka silakan ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, sini sana. Itu jadi enggak ada masalah. Kalau memang perselisihan jadi itu adalah yang normal maka. Tapi kalau memang jelas-jelas itu yang dikecam oleh para ulama dengan kelompoknya sesat, maka jangan coba-coba untuk memasukinya. Jadi kepingin tahu biasanya caranya Syiah itu ngaji. Jadi nanti saya filter. Enggak filter juga dua. Oh yuk bocor pun buka b. Jangan katakan Ibnu Taimiyah aja Ustaz itu mempelajari semua golongan dan kelompok, kemudian beliau saring. Lah beliau kan dua saringan. Dua saringan, wah saringan itu kecil-kecil ngono ya. Jadi kuat. Nah, yang enggak dua saringan itu yang masalah. Ini enggak punya saringan itu yang masalah. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Oh, kita tutup dulu majelis kita, apabila ada yang mau disampaikan. Ini kita bahas setelah ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiy Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.